Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Melalui ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintahnya untuk mengesakannya dalam tauhidnya, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Dan bakti kepada orang tua, tentunya permasalahan ini sudah sangat diketahui. Ini merupakan kewajiban seorang anak atas orang tuanya. Dan ayat-ayat, hadis-hadis terkait keutamaan berbakti kepada orang tua itu telah banyak. Ya. Akan tetapi dalam perjalanannya, seringkali seorang anak mendapati kebingungan ketika orang tuanya memintanya untuk melakukan sesuatu, dan sesuatu tersebut merupakan hal yang terlarang di dalam agama. Misalnya diperintahkan untuk membeli sesuatu yang mana barang tersebut merupakan barang yang hukumnya haram di dalam Islam. Maka dalam hal ini yang terjadi adalah seorang anak agar tetap mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saat itu. Tetap mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah berikan juga, ya, berikan juga rambu-rambunya, Allah berikan juga tuntunannya. Itu melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marju'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Jadi dari ayat di atas, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, ya, jika orang tua meminta, memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, yang dalam teks ayat di atas itu melakukan kesyirikan, maka kewajiban birrul walidain, kewajiban berbakti, menturuti perintah orang tua saat itu telah gugur. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, Allah juga mengatakan selanjutnya dalam ayat yang sama, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bukan berarti ketika orang tua salah, ya, seorang anak boleh durhaka, boleh tidak menghormati keduanya. Enggak. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengatakan, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Jadi kewajiban gugur mengikuti keduanya, birrul walidain yang gugur itu ketika dalam permintaan yang melanggar syariat itu saja. Selebihnya tetap seorang anak tetap diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya, tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berikut terdapat perkataan dari Imam Ahmad yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Idza ra'a abahu 'ala amrin yakrahu, yu'allimuhu bighairi 'unfin wala isa'atin wala yaghlidu lahu fil kalam, wa illa tarakah. Walaysal abu kal ajnabi. Al-adab syar'iyyah li ibn Muflih." Muhammad mengatakan dalam kitab Adab Syar'iyyah karangan Ibn Muflih, apabila seseorang melihat bapaknya melakukan sesuatu yang dibenci, yaitu melanggar syariat, maka hendaklah ia memberitahukannya. Ia mengajarkan bapaknya, memberitahukan hukumnya, tapi tidak dengan keras, tidak pula dengan buruk atau kasar dalam mengatakannya, mengucapkannya. Dan jika tidak didengar, maka tinggalkanlah. Karena orang tua tidak sama seperti orang lain. Maksudnya apa? Imam Ahmad sini mengatakan, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar seorang anak atas orang tuanya tetap berlaku. Akan tetapi dalam melaksanakannya seorang anak dituntut untuk apa? Untuk berlaku lemah lembut, sopan, tidak kasar, dan sabar. Tidak mesti tegurannya saat itu juga harus didengar oleh orang tua. Tidak mesti. Dan Imam Ahmad mengatakan karena seorang bapak itu berbeda hukumnya dengan orang lain. Ketika orang lain mungkin, orang lain yang melakukan kemungkaran di depan kita, dan kita sanggup untuk mengungkapnya, kita harus ubah saat itu juga, harus menghentikannya saat itu juga. Tapi untuk orang tua, didahulukan sikap yang hikmat, sikap yang bijaksana. Nah, sikap yang bijaksana, lemah lembut, tidak boleh kasar. Ya, tidak boleh kasar, alias pelan-pelan dalam mendakwahi keduanya. Maka itulah tata cara kita dalam mendakwahi orang tua. Karena bagaimanapun orang tua adalah sosok yang telah melahirkan kita semua. Dan ketika kita sudah dewasa, ya tetap mereka, kita adalah sebagai anak, mereka sebagai orang tua. Jika kita menyampaikan sesuatu ya tidak dengan cara yang benar, maka mereka hanya akan merasa digurui oleh anaknya sendiri. Dan perasaan itu tentunya tidak akan membuat mereka simpatik ya, dan menerima apa yang kita sampaikan walaupun itu benar. Maka di sini untuk menyampaikan sesuatu yang benar harus juga dengan cara yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya selalu, begitu juga kepada orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai selama di dunia ini, di akhirat kelak nantinya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.